Rahayu, rahayu, rahayu, Kang Samyo Pinagio, Kemanten Sarimbit, tumuju ana ing sasana pahargyan, sasana palenggahan, Kang tansah kebak kabagyan. Saweko netepi darmane werda ngetas putra pahargya siwi handawa paken atmaja kinasih.